بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Syarh Sunnah karya Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah. Pada poin ke-9 beliau sebutkan wa'lam annal khuruj 'anil tariq 'ala wajhayn, dan ketahuilah keluar dari jalan Ahlu Sunnah, dari Siratul Mustaqim itu terbagi dua macam. Amma ahadihima farajulun qad zalla 'anil tariq wa huwa la yuridu illa al-khair fala yuqtada bi zalalihi fa innahu halik. Yang pertama, seseorang yang tergelincir dari jalan al-haq dalam keadaan dia tidak inginkan kecuali kebaikan, yang semacam ini tidak bisa dijadikan panutan, dalam kesalahannya tidak boleh diikuti karena yang mengikutinya akan binasa. Wa rajulun 'anada al-haq wa khalafa man kana qablah min al-muttaqin fa huwa dhalun mudhil syaitanun mari fi hadhihi al-ummah. Adapun yang kedua, orang yang yu'arid, menentang al-haq, khalaf, dia menyelisih yang sebelumnya dari para muttaqin, orang-orang yang bertakwa dari a'immah, ulama, maka dia sesat dan menyesatkan syaitan yang jahat melampaui batas di umat ini. Haqiqun ala man arafahu an yuhadziran nasa min, maka pantas dan berhak bagi setiap yang mengetahui kondisi orang ini untuk mentahdir manusia, mentahdir umat darinya. Wa yubayyinu lahum qissatah li'alla yaqa'a fi bid'ati ahadun fayahlak. Untuk menjelaskan kepada umat kisah orang ini, artinya kondisinya seperti apa, jeleknya, sesatnya, bahayanya, agar tidak satupun yang ikut terjatuh dalam kebid'ahannya kemudian akan binasa. Dalam permasalahan ini Imam Barbahari rahimahullah menjelaskan tentang al-khuruj anit tariq, keluarnya orang dari jalur al-haq, dari jalan Ahlu Sunnah, Beliau jelaskan ini setelah poin-poin yang sebelumnya yang telah kita lewati. Beliau jelaskan tariqul haq, jalan kebenaran. Seperti apa manhaj ahlu sunnah, bagaimana cara mereka, konsep mereka dalam beragama. Jalan kebenaran telah beliau sebutkan. Maka sekarang beliau jelaskan pula tentang bagaimana keluarnya orang dari jalan kebenaran itu. Dan seperti apa saja kondisi manusia yang menyimpang dan menyalahi jalan kebenaran tersebut. Yang pertama beliau katakan orang yang tergelincir. Dia tidak inginkan kecuali kebaikan. Berarti ada ketidaksengajaan. Orang yang semacam ini sebenarnya menginginkan kebaikan, tetapi dia tidak mendapatinya. Sementara dia telah mengerahkan segala kemampuannya dari ilmu dan usahanya, ijtihadnya untuk bisa tahu, bisa sampai kepada al-haq, tetapi tidak dia dapati karena enggak semua yang menginginkan kebenaran itu mendapatinya. Seperti yang Ibn Mas'ud katakan, wa kam min muridin lil khair lam yusibhu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi tidak mendapatinya. Kalau dia ahlu sunnah dan ahli ijtihad tetapi keliru dan tidak mendapati kebenaran, maka dia masuk di dalam firman Allah yang Allah ajarkan kepada hambanya, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Wahai Rabb kami, jangan engkau hukum kami jika kami lupa atau jika kami salah. Menyalahi kebenaran, tidak mendapatinya. Dan sebagaimana dalam hadis qudsi, Allah katakan, qad fa'altu, aku telah lakukan. Yani Allah ampuni dan tidak akan Allah hukum hambanya yang lupa, tidak sengaja atau menyalahi kebenaran, tidak menepatinya. Itu pula dia pula masuk ke dalam hadis yang Rasulullah SAW sampaikan, idza hakamal hakimu fajtahad thumma asaba falahu ajran. Jika seorang hakim berhukum, berijtihad, bersungguh-sungguh dia ingin mendapati kebenaran seperti yang diperintah Allah dan Rasulnya, dia benar mendapati itu, maka dua pahala baginya. Wa idza hakama fajtahad thumma afta falahu ajr. Namun jika dia berijtihad dan salah, tidak menepati kebenaran itu, enggak sampai baginya satu pahala dari ijtihadnya. Kesalahannya diampuni oleh Allah dengan kemurahan Allah dan ampunannya, tetapi tetap tidak boleh diikuti kesalahannya seperti yang Barbahari sebutkan la yuktada bizalalihi, nggak boleh dijadikan panutan, nggak boleh diikuti, bahkan perlu dijelaskan kalau itu salah, bahwa ini keliru, ini menyalahi dalil, ini bertentangan dengan ayat ini, hadis ini. Disebutkan, dijelaskan agar dia tidak diikuti, agar tidak memikul dosa orang-orang yang mengikuti kesalahannya. Makanya sebagian a'immah mengatakan kami itu lebih rahmat kepada mereka dibanding orang tuanya, lebih kasih sayang ketimbang orang tua mereka sendiri. Dengan dibantah, dengan ditahdzir, itu rahmat agar dia tidak diikuti orang. Karena kalau dia diikuti orang, semakin besar saja dosa dia, memikul dan membawa dosa yang lain yang mengikuti kesalahannya. Atau orang tua mereka sendiri gak serahmat itu bagi mereka, kepada mereka. Para ulama yang menjelaskan ini pula, tentunya sebelumnya kalau dia dari ahlul ijtihad yang diketahui khidmahnya kepada sunnah besar, yang berkhidmat kepada hadis Rasul sallam, berkhidmat kepada syariat, maka tetap ihtiram dijaga kepadanya, dihormati, tetap dijaga kedudukannya, kemuliaannya, diberikan udzur untuknya. Semoga Allah merahmati fulan, semoga Allah ampuni beliau. Nah, ini pula menjelaskan kepada kita bahwa tidaklah cukup niat dan kehendak orang untuk baik. Wa huwa la yuridu illa al-khair. Beliau katakan dia tidak inginkan kecuali kebaikan. Niatnya baik. Tetapi modal niat baik, keinginan untuk baik semata belum teranggap cukup. Karena dituntut pula selain niat baik, jalan yang dia tempuh juga harus baik, cara yang dia tempuh juga harus benar. Makanya seperti yang para ulama sebutkan, orang-orang yang menginginkan atau membolehkan segala macam wasilah, segala macam cara, karena niatan baik dan tujuan baik, mereka katakan kalladhi tukiddu farjaha kamut'imatil aitam, afwan, kamut'imatil aitam min kathi farjiha wa ihati la tazni wa la tasaddaqi seperti wanita yang ingin bersedekah, memberi makan anak yatim. Tiba dia, niatnya baik, masya Allah. Tetapi dia gak punya apa-apa. Akhirnya kehormatannya yang dia jual. Zina. Hasilnya untuk memberi nafkah bantuan anak-anak yatim. Waihaki, celaka anti. Jangan kamu zina, jangan pula kamu bersedekah kalau dengan cara begitu. Oleh sebab itu, al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan itu tidak menghalalkan segala macam cara untuk bisa sampai ke sana. Cara pun harus benar. Konsep dan metode yang kamu jalani harus benar. Adanya seruan dan kaidah pokoknya selama tujuanmu baik, selama niatmu baik, gak masalah dengan cara apapun itu kamu raih. Ini berasal dari kaidah Yahudi. Seorang tokoh Yahudi yang bernama Mika Filli yang mengatakan innal ghayah tubarrirul wasilah. Tujuan itu memuluskan segala macam jalan. Apa saja terserah kamu lakukan, pokoknya tujuanmu baik, benar. Tidak di dalam sunnah. Makanya kemudian beliau bertegas, lalu tada bidalami. Dia ma'dzur. Dengan niat baiknya, ma'dzur kalau dia berijtihad ingin sampai kepada kebenaran dan kemudian tergelincir, terpeleset, sehingga keluar dari thariq, dari jalan yang hak, ma'dzur dan Allah ampuni tadi. Tapi bagi yang lain yang tahu kekeliruan itu, tahu kesalahan itu, haram untuk mengikutinya. Tidak boleh kemudian dipanuti, terus diambil dan dikerjakan oleh yang berikut-berikutnya. Kewajiban mereka justru meninggalkan kesalahannya. Kewajiban mereka menjelaskan kalau itu salah, kalau itu menyalahi dalil. Ini orang pertama. Orang yang kedua beliau katakan anadal haq khalaq. Khalaq man kana qablahu minal muttaqin. Orang yang tahu kebenaran tapi dia tentang, dia tetap langgar, terus dia musir, risikoku bertahan dengan kebatilannya, gak mau kembali kepada al-haq, gak mau meninggalkan kesalahannya. Padahal sudah diingatkan, sudah dibantah, sudah dikritik, sudah dinasehati. Maka yang semacam ini yang Barbari sebutkan dolun mudir, sesat, menyesatkan, syaitanun merih yadil ummah, syaitan yang jahat di umat ini. Karena dia termasuk orang yang mengikuti hawa nafsunya. Padahal Allah katakan dalam Qasas 50, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَىٰ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Siapa yang lebih sesat? Artinya enggak ada, dia yang paling sesat. Jadi orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah, sungguh Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang zalim. Dengan itu pula berarti dia menyalahi, mengikuti selain jalan mukminin yang Allah ancam. Man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Dia ikuti selain jalan mu'minin. Wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Maka kewajibannya umat harus diingatkan dari bahaya orang ini, ditahzir dari kesesatannya, karena dikhawatirkan mereka akan terjerumus dalam kesesatan yang sama. Dan itu nasihat untuk Islam dan muslimin. Dan itu pula agar umat ini, dan terutama para dai-nya, para ulama-nya, jauh dari penipuan atau dari pengkhianatan. Kalau dalam masalah duniawi saja, seperti yang di Sahih Muslim Rasulullah katakan, man ghasyana falaysa minna, yang menipu kami bukan dari kami. Urusan duniawi, tepung dia jual yang atas kering, bagus, ternyata yang bawah rusak, basah. Ketika Rasul pegang, apa ini kok basah yang bawah? Kata dia, kena hujan semalam ya Rasulullah. Kata si pedagang, dia mau menipu si pembeli, tampaknya di luar kan masya Allah bagus, kering, yang di atas kayak penjual buah itu biasanya, mau beli satu ranjang, atasnya masya Allah dipilih yang manis-manis atau yang bagus-bagus. Nah, begitu kamu bawa pulang, yang di tengah, yang di bawah busuk-busuk, jelek. Rasul katakan, man ghasyana falaysa minna, yang menipu kami bukan dari kami. Dosa-dosa itu perkara dunia, kait dengan perkara akhirat, kait dengan perkara agama, hendak menipu umat agar jauh dari celaan ini. Maka yang tahu gak boleh diam, dia harus berbicara, menjelaskan kepada umatnya bahwa ini menyimpang, ini sesat, ini bid'ah. Dia bantah dengan ilmiah, dia bicara dengan dalil, dengan bukti, agar tidak terkena celaan pula sebagai penyembunyi kebenaran yang menutup-nutupi al-haq. Karena Allah mencela mereka yang selalu saja menyembunyikannya. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari penjelasan dan hidayah setelah kami jelaskan ke mereka, ke manusia dalam kitab, mereka itu dilaknat Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknatnya. Boleh yuzubillah. Agar selamat dari semua ini, para ulama kita, hafizahumullah, tidaklah mengeluarkan bantahan kepada orang-orang yang mereka bantah kecuali setelah sekian usaha nasihat untuk orang itu mau rujuk dan mau mencabut kesalahannya. Syekh Rabi' misalnya, hafizahullah, hampir setiap yang beliau bantah, yang Abdul Rahman Abdul Khaliq, yang Salman Al-Auda dan yang lain-lain, sebelum beliau mengeluarkan bantahan itu, sementara ini pemikirannya dan tulisannya tersebar sudah, dikirim kepadanya, gak ada yang tahu. Untuk dia baca, tujuannya agar dia mau mencabut kesalahan itu, cabut kitabnya, tarojuk pada kebenaran. Bahkan tidak jarang dari mereka jika memungkinkan untuk ditemui oleh beliau, ditemui, dinasehati. Awal-awal dulu Abdul Rahman Abdul Qadir, jika beliau bisa bertemu, dinasehati, diingatkan tulisanmu begini begini. Bakar Abu Zaid, nah, begitu pula dinasehati, disampaikan kepada beliau. Berjalan terkadang sekian tahun yang selama itu, sementara ini terus berkembang dan berjalan tanpa ada etikat baik untuk mau rujuk, mau mengakui kesalahannya. Tidak ada bukti dan tidak ada terlihat ingin baik, maka beliau pun mengeluarkan bantahannya. Hafizahullah ta'ala. Usaha, nasihat, wala bahkan ada respon baik misalnya, jazakumullah khair, kitab antum misalnya sudah sampai ke saya, ana sudah membacanya begini-begini, tapi ana melihat gak tepat bantahannya misalnya gini-gini, gak ada. Paling tidaknya ngasih tahu kitab bacaan antum telah sampai ke saya, sudah saya baca. Wala, gak ada respon, gak ada sama sekali etikat baik. Nah, artinya orang-orang semacam ini sudah tahu kebenaran, sudah diingatkan, sudah dibantah, tapi tetap saja dia memilih terus dalam kesesatannya, memilih terus risiko dalam penyimpangannya. Anadul haq. Inilah yang seperti Imam Barbahari sebutkan, dholun mudhil. sesat, menyesatkan, syaitan, merib di umat ini. Yang jelas, keluarnya seseorang dari tariq ahlus sunnah, dari jalan dan ajaran ahlus sunnah, salah satu dari dua orang ini, imma karena dia gak sengaja terpleset dalam keadaan dia menginginkan al-haq, itu pun tetap tidak diikuti kesalahannya, dikasih undur, dibantah bahkan kesalahannya. Makanya sebagian mereka hizbiyin mau menghujat ahlus sunnah dengan syubhat, kalian juga atau para ulama sunnah, bukankah para ulama atau sebagian ulama juga terpleset dan punya kesalahan? Nawawi, Ibnu Hajar, Manawi, dan beberapa yang lain, Suyuti. Kenapa tetap dipakai dan digunakan? Artinya mereka mau mensejajarkan tokoh-tokoh mereka dengan para ulama ini. Mau mensejajarkan Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, Silmizani, dan yang sepertinya Sibai. Jauh berbeda. Satu, yang pertama, para ulama sunnah tidak membiarkan kesalahan dibantah. Hafiz, kalau kamu lihat Fathul Bari, terutama di jilid-jilid pertama, sekian kali Syekh Ibn Baz rahimahullah membantah kekeliruannya. Rahimahumullah. Ini enggak benar, yang benar demikian. Kadang ada beberapa pendapat beliau yang menyalahi ahlu sunnah terkait sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Beberapa tentang perkara akidah, walhasil dibantah, tidak diikuti dan tidak diambil kesalahannya. Tertolak dan terbuang. Enggak diambil kesalahan itu. Dan dijelaskan pada umat, ini kekeliruan. Nawawi pun demikian. Ini satu. Mereka, siapa di antara mereka yang membantah? Adakah dari mereka dan tokoh-tokoh mereka yang sekarang yang kemudian membantah? Hasan al-Banna sesat, misalnya. Dalam perkara ini, udah menyalahi ayat ini, hadis ini, a'imah. Wah, ada satu. Gak ada satu pun yang berani bicara. Kedua, kesalahan itu tetap diikuti oleh mereka. Ulama sunnah gak ada, ahlu sunnah gak ada yang mengikuti kesalahan Hafidz ataupun Nawawi. Dibuang kesalahannya. Nah, mereka kan enggak, kesalahan tetap diikuti, tetap dijalani oleh pengikutnya. Generasi-generasi berikutnya tetap menjalankan itu. Dan dilulukan, diagung-agungkan. Jauh berbeda. Yang ketiga, yang lebih mencolok pula, bahwa kalau ini khidmahnya besar kepada sunnah, dan ahlul ilm, orang-orang punya ilmu, luar biasa, khidmahnya besar. Hafiz, Nawawi, dan yang lainnya. Bukan seperti mereka-mereka ini. Hasan al-Banna, Quru Sayyid Qutb, atau yang lain. Bukan ahlul ilm. Bukan orang yang punya ilmu. Dan gak ada juhud, usaha, dan khidmat kepada sunnah. Jauh. Gak ada, gak bisa dibandingkan dengan para ulama tadi. Beda seperti antara tanah dengan bintang. Walhasil, seperti yang Barbahari sebutkan rahimahullah, orang keluar dari tariq ahlu sunnah, salah satu dari dua orang tadi, dan kedua-duanya tidak boleh dipanuti, tidak boleh diikuti dalam kesalahannya. Cuma bedanya tadi, yang itu inginnya kebaikan, yang ini memang terang-terangan memerangi dan menentang al-haq wal-iyadu billah sahibu hawa. Kemudian kata beliau, wa'alam rahimahullah annahu la yatimu islamu abd hatta yakuna muttabi'an musaddiqan musallima. Faman za'ama annahu qad baghiya syai' min amril islam lam yakfunahu ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad kadzabahum wa kafa bihadha furqatan wa ta'nan alaihim fa huwa mubtadi'un dalun mudil muhditsun fil islam ma laisa min. Ketahui pula semoga Allah merahmatimu, bahwa tidak akan sempurna keislaman seorang hamba sampai dia itu menjadi muttabi', beritiba', mengikuti, musaddiqan, membenarkan, mempercayai, musalliman, menerima semua. Maka orang yang menyangka bahwa ada sisa, ada yang tertinggal sesuatu dari urusan Islam ini yang belum dicukupi, belum dijelaskan, belum disampaikan oleh para sahabat Rasul SAW, maka dia telah mendustakan mereka. Dan cukuplah itu sebagai celaan dan memecah dari mereka, bercerai dari mereka. Maka orangnya adalah mubtadi', sesat dan menyesatkan, mengada-ngada di dalam Islam yang bukan darinya. Kalau kita perhatikan dari awal, selalu Imam rahimahullah Barbahari menyisipkan doa rahmat kepada orang yang membaca kitabnya. I'lam rahimahullah, wa'lam rahimahullah, semoga Allah merahmatimu, semoga Allah merahmatimu. Dan ini uslub dalam dakwah yang begitu baik. Kamu doakan kebaikan bagi orang yang kamu dakwai, yang sedang kamu jelaskan kepadanya kebenaran, yang kamu ingin selamatkan dia dari kejelekan. Dengan doa semacam ini terkesan sekali, tampak sekali kalau kamu itu ingin baik untuknya. Yang kamu doakan, semoga Allah rahmati kamu, rahimahullah. Makanya kemudian uslub semacam ini banyak digunakan oleh para a'imah dan ulama sunnah. Kamu lihat kitab-kitab para ulama yang lain. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam hampir risalah-risalah beliau semuanya. Banyak doa semacam itu. I'lam rahimahullah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Qawaidul Arba, Salatatul Usul, beliau masuk, beliau sebutkan, didoakan. Karena uslub yang baik banyak berpengaruh untuk diterimanya al-haq. Terkadang kalaupun kebenaran yang kau sampaikan tetapi dengan uslub dan cara yang tidak baik, orang sulit dan berat untuk menerima. Apalagi dengan kata-kata yang kasar, yang tidak beradab. Makanya para ulama katakan, jangan kamu gabungkan antara dua yang berat. Yang pertama, beratnya kebenaran itu sendiri. Kebenaran itu berat. Allah katakan, inna sanulqi alaika qawlan tsaqila. Kami sampaikan padamu perkataan yang berat, berbobot. Ilmu dan hak itu tsaqil. Dan begitu kenyataannya, kamu coba kita melewati satu ayat kadang atau hadis satu untuk mengkajinya, kadang enggak cukup satu majelis. Perlu sekian kali pertemuan karena waktu enggak cukup. Berat. Karena ini yang berbobot. Penjelasannya satu demi satu, sepotong demi sepotong ayat itu misalnya atau hadis Rasul. Bagaimana syarah tafsir para ulama mendudukkannya, ini itu, belum lagi kalau ada perselisihan di situ, panjang. Belum lagi ditambah dengan kemampuan orang yang berbeda-beda, daya tangkap mereka. Kadang sudah dijelaskan sekali, kamu ditanya paham belum, disabari, diingat ulang lagi dua kali, begini maksudnya ayat ini hadis ini. Mengerti? Kurang, tiga kali diulang, orang beda-beda, berat. Nah, beda dengan syubhat. Syubhat itu ringan, enteng, gak ada bobotnya, gampang sekali masuk di kepala orang. Makanya di satu majelis seorang bisa menyemburkan ratusan syubhat dalam satu majelis. Karena dia enteng, gampang. Seringnya yang disentuh adalah perasaan, bukan ilmiah. Oh, dia yang betul, anu, kena gitu. Oleh syubhat-syubhat itu. Makanya salah satu yang para ulama sebutkan, kenapa duduk bersama ahlul bid'ah itu tidak mereka benarkan, mereka larang keras. Sampai diantara imam untuk dibacakan padanya satu ayat, diminta untuk mendengar satu kata dari mereka, mereka bilang kata setengah kata aku nggak mau dengar dari ini. Aneh, ini gampang sekali menyemburkan syubhat. 10, 15, 20 syubhat bisa masuk dalam 10 menit. Kamu bantahnya panjang lebar, satu ayat saja panjang. Makanya yang dikritik, yang dibantah oleh para ulama kita, cara-cara yang biasa dilakukan oleh para hizbi, adanya seminar atau semacam itu, diskusi panel, kan dikasih waktu ya. Misalnya ini moderator, yang ini ngakunya dari Ahlus Sunnah misalnya. Yang ini entah dari mana, Syiah, Rafidhah, Mu'tazilah, entah dari mana sudah. Habis wajar. Ini sekali ngomong 10 menit, subhat 100 menit keluar dari mulutnya. Ya, silakan bagaimana ditanggapi. 10 menit waktunya. Dari mana kamu bisa masuk? Ini sudah 10 subhat ya, sebarkan. Satu-satu mau kamu preteli, enggak cukup 10 menit. Ini menyalahi ayat ini maksudnya begini, hadis berat. Nggak semua orang bisa, nggak benar. Al-Muhim, ini beratnya ilmu atau al-haq. Yang kedua beratnya penyampaian. Artinya cara, uslub yang kamu sampaikan semakin membuat berat, semakin membuat dahsyatnya orang lebih sulit untuk menerima dengan kata-kata yang kasar, yang jelek, gak ada adab. Misalnya, kamu ini memang bodoh, makanya belajar. Wah, tahu, sok tahu kamu, goblok kamu misalnya. Ini berat orang mau menerima dari kamu dengan uslub yang kasar dan gak ada adab semacam itu. Tapi lihat a'immah, ketahui, semoga Allah merahmati kamu, kan enak. Semoga Allah merahmati kamu, didoakan kebaikan. Apa yang semakna dengan itulah? Doa kebaikan, semoga Allah berkahi kamu, semoga Allah memberi taufik padamu. Doa-doa kebaikan. Kembali kepada Imam rahimahullah, bahwa tidak sempurna keislaman seorang hamba sampai dia muttabi', musaddiq, dan musallim. Bahkan tidak akan sempurna imannya kecuali terpenuhi padanya sifat-sifat ini, mengimani segala yang datang dari Rasulnya, terutama yang terbesar iman kepada Allah dengan nama dan sifatnya, iman kepada para malaikatnya, hari akhir, kitab-kitab suci, para rasul, hari akhir, dan mengimani takdir yang baik maupun yang jeleknya. Muttabi', mengikuti segala yang dia dapati dari rasulnya dalam akidah, dalam manhaj, dalam ibadah, dalam akhlak, sehingga dia amalkan perintah Allah, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikuti yang Allah turunkan kepada kalian. Al-A'raf. Wa'tazimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. berpeganglah kalian dengan tali Allah semuanya, dan jangan kalian berpecah belah. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabili. Ini jalanku lurus, ikutilah, jangan ikuti jalan-jalan yang selainnya. Banyak nusus yang semakna dengan ini. Itu pula yang Rasulullah sebutkan di Bukhari dan yang lain. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang menolak. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Tanya mereka, wahai Rasul, siapa yang menolak? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang mentaatiku dia masuk surga, yang bermaksiat padaku dia telah menolak untuk masuk surga. Beritibar secara utuh dari segala yang telah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia benarkan, dia yakini, dan dia terima. Muslim. Karena agama taslim. Dasar agama ini adalah taslim. Menerima segala yang kamu dapati dari Allah, segala yang kamu dapati dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mengimani semuanya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah mimma razaqnahum yunfiqun. Seperti yang Allah katakan, mengimani mereka itu dengan yang ghaib, mendirikan salat, menunaikan zakat dari harta yang kami berikan. Itu sifat mereka. Agama tidak dijadikan di atas akal pikiran manusia, tidak dijadikan di atas pola pikir dan produk hasil rekayasa dan dugaan manusia. Makanya mereka-mereka yang mensuarakan kebebasan berpikir, kebebasan orang untuk berpendapat, dan dituntut kamu harus menghormati pendapat orang, hatta kalau itu sekafir-kafirnya orang, hormati itu pendapat dia, hormati itu keyakinan dia. Kalaupun dia menertawakan, menginjak-injak nusus, dia tolak Quran, apa yang dikatakan Allah, apa yang disabdakan Rasulnya, kamu dituntut menghormati. Kamu dituntut untuk menghargai apa yang menjadi pendapatnya, apa yang menjadi. Islam bukan demikian. Islam itu seperti beliau katakan, ittiba', tasdik, dan taslim. Mengikuti, membenarkan, dan menerima. Kalau itu dasar pokok Islam. Kata beliau, maka orang yang menyangka ada sisa perkara ajaran Islam ini yang belum dicukupi kita oleh para sahabat, maka dia telah dustakan mereka. Karena ini tuduhan berat kepada para sahabat dalam mengemban risalah Islam, dalam menyampaikan amanat sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka yang menuduh mereka adalah orang yang paling fajir, yang menuduh para sahabat adalah orang yang paling sesat, orang yang paling mencela, paling memusuhi sebaik-baik kaum mukminin. Maka mereka dipuji, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, disifati sebaik-baik umat, dan dipuji pula oleh Rasul sallallahu secara umum dan secara individu, person-personnya satu demi satu. Bagian mereka disebutkan oleh Rasul sallallahu pulang di surga min ahli jannah. Selain juga mereka orang yang paling cerdas, orang yang paling alim, paling kuat hafalannya, paling dalam pemahamannya terhadap Quran dan Sunnah, paling amanat, paling merasa besar tanggung jawabnya untuk menyampaikan agama ini kepada generasi berikutnya. Sahabat. Maka seorang mukmin yang jauh dari bid'ah, setiap mukmin yang bersih dari setiap kesesatan, yakin pasti bahwa para sahabat telah menyampaikan kepada umat ini semua yang telah mereka dengar dari Rasulnya, tidak merubah sedikit pun, tidak menyelewengkan sedikit pun, tidak mereka sembunyikan sedikit pun. Setiap dari mereka yang mereka telah dengar, yang mereka telah lihat, yang mereka telah tahu dari Rasulnya, disampaikan kepada umat yang berikutnya. Mu'adz saja radhiyallahu ta'ala anhu, seperti yang ma'ruf, ketika hendak meninggal, beliau sampaikan hadis yang semula atau awal di zaman itu ketika Rasulullah masih hidup, Rasul larang untuk menyampaikannya. La fayatakidu, orang nanti akan berpangku tangan, gak mau beramal. Tahu yang penting gak syirik, tidak akan diazab Allah, gak akan diazab, dia gak mau beramal, gak mau menambah kebaikannya. Tapi di akhir hayat, ketika beliau sudah hendak meninggal dunia, disampaikan oleh Mu'adz, taat tuman karena takut dosa, menyembunyikan apa yang telah beliau tahu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh Mu'adz, sehingga umat tidak terharamkan dari ilmu tersebut yang telah beliau dengar. Allah Subhanahu wa taala telah mencela mereka yang menyembunyikan kebenaran. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda, dicela oleh Allah. Dan para sahabat orang yang paling takut dari celaan semacam ini. Mereka tahu di mana ayat itu turun, kapan turun, kenapa turun, seperti apa kondisinya ketika turun. Mereka paling tahu. Maka mereka paling takut dengan ancaman-ancaman semacam ini. Menyembunyikan kebenaran yang diturunkan Allah. Mereka orang paling bertakwa setelah para nabi. Maka tidaklah menuduh mereka kecuali memang seperti yang Barbahari sebutkan, mubtadi' dalun mudil muhdithun fil Islam ma laysa min, sesat menyesatkan mubtadi'. Rasul sendiri ketika memerintahkan mereka untuk menyampaikan segala yang mereka dengar, seperti yang di hadis Bukhari, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku kalaupun itu satu ayat, satu hadis. Begitu pula terhib motivasi yang Rasul sampaikan kepada mereka, nabdarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha thumma addaha ila man lam yasma'ha faruba hamil fiqh la fiqhalah waruba hamil fiqh ila man huwa afqahu min, sebagaimana hadis Musnad Ahmad Tirmidzi dan Ibnu Majah. Allah beri nadarah, cemerlang cahaya bagi orang yang mendengar perkataanku, dia pahami kemudian dia sampaikan seperti dia mendengarnya al-hadis. Sahabat yang mendengar hadis semacam ini, bagaimana kemudian mereka tidak semangat untuk menyampaikannya? Kita saja yang rendah imannya, jauh keilmuannya, termotivasi. Dijanjikan nadharah, cahaya dan kecemerlangan yaumul qiyamah nanti. Apalagi mereka yang tahu kapan Rasul sampaikan hadis tersebut, maka enggak mungkin ada yang tidak mereka sampaikan, ada sisa dari Islam yang belum mereka nukilkan kepada generasi yang berikutnya. Makanya kata Abu Hurairah di Musnad Ahmad dan juga Baghawi di Sahih Sunnah, laula ayah fi kitabillah ma hadatsukum bi syai abada. Kalau seandainya bukan karena ayat ini dalam Quran, aku enggak akan sampaikan satu hadis pun selamanya buat kalian. Yaitu ayat tadi, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda, Al-Baqarah 159. Orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari penjelasan dan hidayah setelah kami jelaskan dalam kitab, mereka dilaknat Allah dan dilaknat oleh yang melaknatnya. Kalau bukan karena ayat ini, kata Abu Hurairah, enggak akan aku sampaikan satu hadis pun untuk kalian. Tapi karena takutnya kepada ancaman-ancaman ini. Sahabat tentunya imannya sangat tinggi. Mukmin yang selain mereka saja takut dari ancaman yang semacam ini, bagaimana para sahabat Rasul tentu lebih-lebih takut. Makanya mereka sampaikan Quran ayat demi ayat. Mereka sampaikan sunnah hadis demi hadis. Perkataan, perbuatan, takrir dari Rasul yang mereka tahu, mereka sampaikan. Terkait akidah, terkait manhaj, terkait ibadah, akhlak, muamalah, semuanya. Bukti kuat tentang itu adalah dawawin sunnah, dewan-dewan sunnah, kitab-kitab sunnah yang sekian banyak. Musnad Masani, Musnad Ahmad, Musnad Abu Ya'la, Musnad Abu Dawud, Toyalisi, banyak sekali. Belum lagi jawami, jamek-jamek yang ada seperti jamek Sahih Bukhari, jamek Tirmidzi. Belum lagi sunan-sunan yang sekian banyak. Belum lagi ajza, juz-juz ini itu. Seperti Bukhari punya juzul qiraah falfal imam. Nah, juz tentang rob, kuliyadain, dan yang lain-lain. Banyak sekali. Ribuan. Siapa yang menukilkan? Para sahabat. Radiyallahu ta'ala anhu. Adapun kelompok-kelompok sesat yang menuduh mereka atau kemudian enggan untuk merujuk kepada mereka, enggak mau ambil agamanya seperti para sahabat yang paling menonjol dalam hal ini Rafidhah qatalahumullah. Sama sekali tidak ada dalam hatinya penghormatan dan cinta kepada para sahabat Rasulullah SAW. Tidak mau terima penukilan mereka. Agama mereka hanya didasari kedustaan dan kebohongan-kebohongan belaka. Riwayat ini, riwayat itu dibuat-buat oleh para pemimpin mereka. Bahkan yang ekstrim dari mereka mengkafirkan banyak para sahabat. Maka mereka ini kufar zanadiqah, orang-orang kafir dan zindiq. Makanya seperti yang terjadi saat ini, pengepungan damaj oleh kaum Syiah Rafidhah Hawthi, seperti yang Syekh Rabi sebutkan, perang yang terjadi itu perang antara kufur dan Islam. Perang yang terjadi itu antara kufar dan muslimin. Semoga Allah menghancurkan tipu daya dan makar mereka, melindungi saudara-saudara kita yang berada di Damaskus sana. Yang kedua, kaum Khawarij yang mencela banyak para sahabat dan mencela adalah para sahabat mereka itu tidak lagi adil, kata mereka, tidak lagi terpercaya, fasik waliyadzubillah, kata mereka, tidak menerima penukilan riwayat-riwayat sahabat. Kemudian Mu'tazilah, Jahmiyah juga sama, tidak mengimani, tidak menerima nas-nas nabawiyah yang dinukilkan oleh para sahabat. Begitu pula Ahlul Kalam dari tokoh-tokoh filsafat, ilmu mantik, mencela dan menolak pendalilan-pendalilan nusus yang ada dengan berbagai macam syubhat, terkadang khobar ahad nggak bisa dipakai dalam akidah, harus mutawatir, itu hanya mendatangkan dhonniyah, tidak yakin, tidak pasti kebenarannya. Maka orang-orang semacam inilah dan yang mengekor kepada mereka, Khafidhah, Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, Ahlul Kalam, Ahlul Filsafah, yang seperti beliau katakan, Mubtadi', Dhalun, Mudillun, Muhdithun fil Islam, Ma laysa min. Akan mengada-ngada sudah dalam Islam, dalam agamanya yang bukan dari Islam itu, bukan dari Allah, bukan dari Rasulnya. Karena sumber yang mereka ambil darinya, sumber yang tidak jernih, tidak jelas, bukan dari sahabat, bukan dari tabi'in dan a'immah. Bersyukurlah kepada Allah kita semua, karena sanad agamamu jelas, tiap keyakinan yang kamu ambil, akidahmu, setiap ibadah, manhaj yang kamu ambil dan kamu amalkan jelas dari bulan, dari bulan ini imam bulan, masyaikh bulan, terus bersambung sampai sahabat, sampai Rasul SAW, Rasul dari Allah Rabbul Alamin. Kelompok-kelompok yang sesat berhenti pada kelompoknya, nggak ada keterusannya. Yang Rafidhahnya, yang Khawarijnya, yang Mu'tazilah, yang Asy'ariyah, yang Maturidi, yang semuanya mentoknya jadi kelompoknya imam, pemimpin yang ada dalam sekte dia, dalam firqahnya. Ini pendapatnya fulan bin fulan, begini akidahnya. Lah ke atas akidahnya siapa ini? Tarekat-tarekat yang ada, ini tarekatnya fulan bin fulan, Syadziliyah, Qadiriyah, apalagi Naqsyabandiyah. Lalu ke atas, siapa yang berkinain seperti ini? Di mana Sufyan Dauri, di mana Sufyan bin Uyayna, di mana Ibn Mubarak, bulan, bulan, A'imah, Syafi'i, Ahmad, Bukhari, terus ke atas sana, sampai tabi'in, sampai sahabat, tidak ada. Makanya kemudian Imam Al-Barbahari rahimahullah menjelaskan kepada kita semua ini untuk lebih kita mengerti dan lebih bisa dari kenikmatan besar ini untuk dijaga dan disyukuri agar kemudian dilanggengkan oleh Allah, agar diberi taufik dan istiqamah hingga ajal menjemput. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sekian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Firanda CS diketahui dalam manuver subhatnya selalu berlindung di punggung sebagian para ulama yang mulia seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Habibullah. Ini menimbulkan kesan bahwa Syekh Abdul Muhsin mendukung pemahaman Firanda. Tentunya tidak, dan jauh perbedaannya dalam hal bermuamalah dengan Ihya Uturat. Lalu apakah Syekh Rufi Hafizullah pernah menasehati atau membantah secara khusus kepada beliau? Nah, tentunya ada munasohah itu, nasihat dari para ulama kita, para masyaikh kepada beliau, Syekh Abdul Muhsin Hafizahullah. Begitu pula kepada anaknya Abdul Razak, Profesor Dr. Abdul Razak, nasihat ada dan terus diingatkan dan diingatkan dari bahaya mereka. Tetapi tentunya seperti yang tadi, kesalahan dan ketergelinciran seorang alim tidak boleh diikuti, dan yang mengetahui itu tidak boleh mengikutinya dan tidak dibenarkan. untuk diikuti hanya karena dalih alim fulan yang berbicara. Syaikh Muhsin bahkan mengeluarkan kitab mungkin ma'ruf di antara kalian, Rifqan Ahlus Sunnah, berlemah lembutlah wahai Ahlus Sunnah kepada sama Ahlus Sunnah. Tulisan itu seperti yang para ulama sebutkan, fitnah dari beliau Hafizahullah Ta'ala. Ahlus Sunnah walhamdulillah tetap memuliakan beliau sebagai salah satu alim dan masyayikh sunnah. Tapi seperti tadi, kekeliruan dan ketergelincirannya terbantahkan, ditolak. Makanya seperti Syekh Ahmad Bazmul Habibullah katakan, Syekh Abdul Muhsin min masyayikh sunnah. Syekh Abdul Muhsin termasuk ulama sunnah, tetapi kitabnya ini secara khusus Rifqan ini baliyah ala ahli sunnah, musibah pada ahli sunnah. Terkesan sekali memojokkan para ulama sunnah, difahami seperti itu. Hanya dibantah oleh para ulama, Syekh Ahmad bin Yahya Najmi sebelum wafat beliau rahimahullah, empat membantah. Tertolak kesalahan seperti yang berbahas disebutkan, dibantah oleh para ulama, dijelaskan kesalahannya. Dan beberapa tulabul ilm, Malhan atau Mulaihan juga membantah, salah satu murid Syekh Mukbil dulu juga membantah. Akhirnya tertolak kesalahan. Tetapi sahibu hawa, orang yang mengikuti hawa nafsunya, hanya mencari-cari yang semacam ini, tangkap sama dia. Wahai Syekh Abdul Muhsin bersikap begini, ini perkataan beliau, tanpa melihat sisi benarnya, sisi salahnya, hanya karena itu perkataan seorang alim. Miskin. Dan sulit untuk orang itu objektif kalau sudah hawa nafsu yang menunggangi dirinya. Ya, ya Bunda. Termasuk yang Firanda katakan, buktinya tentunya dia di awal sudah mencela dan mengatakan kalau Syekh Rabi mutasyaddid, keras, dan cara dakwahnya atau jartahilnya menyalahi para ulama-ulama besar, Syekh Albani, Syekh Ibn Baz, Utsaimin. Apalah hasil itu celaan dia, dan itu tanda cukup, tanda kalau orang itu ahlul bid'ah, al-waqi'ah fi ahlil athar, mencela para ulama athar. Lihat bagaimana hawa nafsu itu menjerumuskan orang sampai di mana. Tentunya itu konteks dia katakan pembelaan dia terhadap Radio Roja karena Syekh Rabi mentahdzib. Kalau dia membela ke sana kemari membabi buta ngawur. Salah satu yang dia sampaikan tentang Syekh Abdul Razzaq. Syekh Abdul Razzaq, Syekh Rabi hanya mengatakan ketika disampaikan ke beliau, karena buktinya membimbing radio ini dan sering mengisi di situ, kata Syekh Rabi, Razzaq maghrur bihim, tertipu oleh mereka. Kata Firanda, kenapa sekalian saja tidak dikatakan Abdul Razzaq mubtadi', Ahlul bid'ah karena bersama khojak yang telah ditahdir. Kalau dia gunakan akalnya dan objektif dalam menilai, justru semestinya dia bisa menilai siapa Syekh Robi. Loh, kamu katakan keras, mudah untuk mentahdir dan mengeluarkan orang dari sunnah ini. Lah kalau beliau memang mutasyadzid, habis durazab akan dikatakan mutadik seharusnya. Keras seperti penilaian kamu. Nyatanya Syekh tidak, beliau katakan tertipu yang durazab oleh mereka. Dia tidak mentabdi, tidak mengatakan Abdul Razak muktadi. Karena upaya nasihat terus ada dari para ulama. Nasihati, diingatkan. Kalau orang bijak dan insaf dalam menilai kan enak, tapi hawa nafsu. Kalau dia berbindah. Ada saja syubhat kalau orang mau mempertahankan kebatilannya, gampang saja dia cari syubhat sana sini, ada saja. Sahibul haq cukup baginya satu dalil, selesai. Tapi sahibul hawa, kalaupun puluhan ratusan dalil kamu sampaikan, belum tentu dia mau tunduk. Ambil sana, ambil sini. Masyaallah al-afu wassalam. Wih, banyak ini kawan. Nah, 10. Bagaimana sikap ana terhadap teman satu pekerjaan? Mereka ngaji di tempat orang yang cinta kepada roja. Dan teman-teman anak turut sering mendengarkan radio roja. Apa anak diam? Atau anak beri penjelasan? Tanpa mereka bertanya. Atau menunggu mereka bertanya. Baru anak jelaskan. Apa hukum mendatangi undangan nasikah wali ma'urs dari mereka? Yang mana teman anak tersebut mengundang mereka yang hadir di undangan tersebut, yakni mereka yang tercinta Radio Roja, bahkan ustaz mereka juga diundang. Nah, adapun nasihat, kalau kamu bisa menjelaskan kepada mereka, jelaskan sebatas yang kamu tahu. Nah, kamu terangkan dengan baik kepadanya fatwa para ulama dan beberapa penyimpangan-penyimpangan roja. Salah satunya ini dari jelas sudah. Firanda mencela Syekh Rafi dan para ulama sunnah, imam sunnah yang dipuji, disanjung, direkomendasi oleh para a'immah bin Bas, Al-Bani dan para ulama banyak sudah. Ya, dicela oleh orang kerucu seperti Firanda, bukan kelasnya. Itu satu dari sekian permasalahan. Al-Muhim, kalau kamu tahu, jelaskan dengan baik padanya. Kalau kamu gak mampu atau gak bisa, kamu bisa ajak kepada ustadz yang mudah untuk kamu hubungi, bisa kamu datangi. Mau minta untuk menjelaskan, menasihati dia. Dia mau terima, dia mau faham. Alhamdulillah itu yang dituju. Dia tidak mau terima, kamu sudah jalankan tugas, kewajibanmu. Adapun mendatangi nasikah atau walimah sementara campur aduk seperti itu yang datang, ya jangan dihadiri. Jangan kamu hadiri, acara yang semacam itu, yang kumpul dan datang padanya beraneka ragam macam orang, bahkan ustaz-ustaz mereka yang seperti itu. Assalamah, keselamatan agamamu itu segala-galanya. Enggak wajib kamu datangi walaupun itu walimah nikah, jika di dalam acara itu ada kemungkaran semacam itu. Wallahu ta'ala alam. Orang tua saya masih memahami sufi, lalu bagaimana cara mendakwai beliau? Setiap saya menyampaikan nasihat, tidak terima, katanya saya sudah sesat. Apa yang harus saya lakukan? Sekarang beliau marah besar. Dakwai dengan baik, itu ujian kamu sebagai anak, lebih orang tuanya. Tentunya bahasa penyampaian, apalagi kepada orang tua, perlu dijaga. Kadang sebagian orang, sebagian ikhwah, itu karena semangatnya, karena ingin baik, los, berlebih, sehingga terkesan bahkan seperti membentak orang tuanya. Bapak ini salah, Ustaz, orang tuamu. Ini perlu dijaga dengan bahasa yang baik, lebih rendah dari mereka. Tapi nasihat masuk. Kalau memang kamu bisa nyampaikan, ya sampaikan. Kamu gak bisa, ya kamu bisa kasih kitab, biar dia baca tulisan, atau mungkin kaset CD bisa dia dengar. Dakwah, Nabi Ibrahim pun menghadapi bapaknya. Kalian tahu semua kisahnya. Didakwai oleh Ibrahim alaihissalam, apa patung yang kau sembah ini, begini, begini. Dakwah tauhid disampaikan pada ayahnya. Itu cobaan, ujian bagi kamu sebagai anak. Yang jelas akhlak tetap kamu jaga dengan baik kepada mereka. Jangan seperti tadi, jangan menambah beratnya kebenaran. Kalau kamu tambah beratnya, mereka akan semakin menyimpulkan betul sesat memang kamu. Buktinya kurang ajar sama orang tua. Buktinya gak ada akhlaknya sama bapakmu. Bicara kamu kasar, keras, ini. Dia punya dalih akhirnya. Karena kamu menambahi bobotnya kebenaran. Sampaikan dengan cara yang baik, barakallahu fiik. Apa nasihat antara nasihat dan apa ini? Takyir apa? Takyin? Kalau nasihat dan takyir, Hafidz Ibnu Rajab punya kitab Al-Faq Bainan Nasihat wa Takyir. Beda antara itu nasihat dan takyir itu mencela atau membongkar aib seseorang. Untuk penjelasan beda di antara keduanya butuh muhadharah tersendiri. Bagaimana cara wala wal bara' terhadap ahlul bid'ah? Membenci mereka, tidak memberikan rasa cinta, tidak mengikuti kesesatan mereka, dan kamu menjauh dari mereka, tidak bermajlis, tidak berteman dengan mereka, tidak mendatangi tempat-tempat perkumpulan mereka, barat. Dan itu keselamatan bagi agamamu. Sebagian orang mengatakan, wah itu mempertimbangkan maslahat, mafsadah. lalu membawakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan para sebagian para ulama sunnah, mereka melalaikan atau memang sengaja melalaikan diri untuk memahami apa yang para ulama sebut dengan mempertimbangkan kemaslahatan, seakan dia pahami kemaslahatan itu hanya kemaslahatan orang yang kamu hajar, yang kamu tinggalkan, yang kamu barok kepadanya. Padahal termasuk kemaslahatan, bahkan kemaslahatan terbesar adalah kemaslahatan dirimu sendiri. Kamu dengan menjauh dari mereka, dengan tidak bermajlis dengan mereka, maslahat besar bagimu, selamat agamamu, selamat akidahmu, selamat manhajmu. Itu kemaslahatan besar bagimu. Kamu pertimbangkan. Kalau seandainya tidak ada kemaslahat kecuali ini, sudah sangat besar kemaslahatannya. Anu, kalau memang tidak ada gunanya menghajar mereka, maka tidak pantas untuk dihajar, untuk ditinggalkan, untuk diborok, malah nanti fitnahnya lebih besar. Apalagi yang ini mayoritas begini. Sebagai mereka berkata demikian, tidak menjadi syarat bahwa ketika kamu mentahdir, ketika menghajar, kemudian harus berhasil bermanfaat kepada orang yang dimaksud. Imam Ahmad misalnya rahimahullah mentahdir dari Harith Al-Muhasibi, apakah berhasil? Tidak. Dalam artian, apa Harithnya kemudian tobat? Ditahdir Ahmad bin Hanbal kemudian merasa salah, mengakui kekeliruannya, tobat? Tidak. Tetap saja Harith. Karena tidak berhasil, apa kemudian Imam Ahmad mencabut tahdirnya? Tidak juga. Tetap ditahdir oleh Imam Ahmad. Bahkan kemudian mempertimbangkan lemahnya Ahlus Sunnah, banyaknya Ahlus Sunnah, lebih kuatnya mereka, lebih banyaknya mereka. Kadang atau seringnya yang semacam ini mereka jadikan syubhat untuk mentanyi, melemahkan manhaj tahdzir dan hajar dari Ahlus Sunnah. Baik, taruhlah kamu lemah, kamu sedikit di situ, kamu gak punya kekuatan, mereka yang kuat, mereka yang banyak, mereka yang begini. Kalau memang seperti itu, apalagi dikhawatirkan, memang naam, dikhawatirkan mereka bisa berbuat maksada kepadamu, bisa mengerahkan masanya misalnya, alhamdulillah, merusak kamu, dakwah kamu, pondok kamu bisa digeruduk, dirusak, punya kejahatan mereka, dikhawatirkan. Atau seperti kata Syekh Ubaid Habibullah, bisa menggunakan kedekatan mereka dengan penguasa untuk memfitnah kamu dan dakwah kamu. Ditakuti itu kejahatannya, ya sudah. Kamu jangan bicara tentang mereka. Kamu jangan tahdir mereka kalau ditakuti seperti itu. Tetapi juga para ulama kita yang menjelaskan demikian tidak berarti kamu melebur bersama mereka. Bukan itu yang para ulama maksud. Tetapi sebatas ya sudah, kamu jaga, jangan menyentuh nama mereka, bantah kesesatannya, bantah kalau ini tidak sesuai sunnah yang semacam ini, pendapat yang begini, ajaran yang begini tidak ada dalam sunnah, tidak ada dalam salaf. Orangnya jangan disebut kalau dikhawatirkan seperti tadi kejahatannya nyata. Tetapi pula tidak berarti kamu lembur. Kemudian hehehe, bersamanya ikut majlis, bersamanya ikut pertemuan, duduk bermajlis ria, berakrab-akraban, makan bersama, walima, apa itu, apa namanya, seakan kamu nyatu sama mereka, menampakkan kalau kamu dari bagian dari mereka. Bukan itu, dan tidak ada ulama yang berkata demikian. Ini talbis mereka, penipuan dan godaan syaitan yang mereka hembuskan di kalangan ahlu sunnah. Yang mereka maukan itu, dan untuk membenarkan sikap mereka, mereka lebur. Sudah larut mereka bersama ahlul bidah, bersama hizbiyin, nyatu di majlisnya, dan ini. Lalu membawa fatwa-fatwa dan penjelasan para ulama tadi. Ulama siapa yang bilang kamu harus larut? Ulama siapa yang bilang kamu harus ikut masuk ke mereka? Enggak ada. Belum ditakutkan maksudnya. Betul. Nah, jangan bicara. Jangan mentahdir. Naham. Kalau dikhawatirkan tadi. Tapi siapa yang nyuruh kamu larut? Hah? Ulama siapa? Larutlah bersama mereka. Masuklah bersama mereka. Daulah bersama ini ulama. Ulama mana? Ini talbis yang mereka sering sampaikan kepada umat. Hadahumullah. Apakah benar tindakan seorang dai yang seorang madu'unya bertanya suatu permasalahan yang ia tidak apa ini, yang dia tidak ketahui tulisannya, masya Allah, kayak maktutot manuskrip apa ini, dia memerintahkan madu'unya untuk bertanya kepada seorang Turasi. Turasi maksudnya mungkin yang terbitan dengan Iyal Turas, wallahualam kalau itu yang dimaksud, tidak benar. Kalau kamu tidak tahu permasalahan, alihkan kepada ahlu sunnah. Kamu tahu dia mengerti permasalahan itu, aku gak paham, tapi kalian bisa tanya kepada fulan, kepada fulan, ustaz fulan. Aku tahu dia dari ahlu sunnah. Dan begitu ahlu sunnah, gak semua mereka tahu permasalahan, tetapi mengalihkan kepada yang mereka ketahui, mengerti dalam permasalahan itu. Syekh bin Utsaimin misalnya rahimahullah, ketika ditanya tentang Sayyid Qutb, beliau enggak banyak tahu. Karena enggak membaca semua kitab Sayyid Qutb. Beliau tersibukkan dengan kesibukan ilmiahnya. Tapi beliau mengalihkan, mengihalah. Alhamdulillah kepada ahlu sunnah, para ulama menulis. Syekh Abdullah Duwaish rahimahullah punya bantahan kepada Sayyid Qutb. Nah, Syekh Rabi punya bantahan kepada saya. Tutup, kalian bisa baca itu. Dialihkan kepada para ulama sunnah yang lain. Alhamdulillah. Bagaimana orang yang membela TV Roja dalam keadaan hujah telah sampai kepadanya, jauhi, tidak ada kebaikan padanya, sebagaimana Syekh Robi katakan, dan beliau telah tahu segala sesuatu tentang Roja ini. Beliau katakan, alladhi yahtarin aqidatahu wa manhajahu la yastami ilaihim. Orang yang masih menghormati akidahnya, manhajnya, tidak akan mau mendengar mereka. Walladzila yubali yasma. Tapi orang kalau tidak lagi peduli dengan manhajnya, akidahnya mau jadi apa, ya dia mau saja mendengar. Masalahnya besar. Penyimpangan, wala, bara, manhaj. Kalau memang orang yang kamu maksud telah tahu nasihat syekh, nasihat ulama, tetap saja dia membela, tinggalkan. Jangan kamu dekati, jangan kamu ambil ilmu darinya. Selama ini saya berpendapat tidak mengapa menyetel TV Rojak kepada keluarga dan orang tua yang masih awam tentang Islam, daripada menyetel siaran yang lebih banyak mudorotnya. Yang anak tanyakan, apakah anak berbuat salah, maaf, dan termasuk orang munafik. Al-Muhim, seperti yang kita tahu, para ulama salaf, banyak dari mereka menjelaskan kepada kita bahwa kebid'ahan lebih dicintai iblis daripada maksiat, karena kebid'ahan sulit untuk orang yang bertobat darinya. Kemaksiatan masih diharapkan orang yang muda untuk bertobat, dalam keadaan dia tahu itu salah, itu haram, maksiat, dosa. Kebid'ahan tidak. Dalam keadaan itu dianggap siaran dakwah, dalam keadaan dianggap itu pencerahan agama, sementara isinya na'udzubillah. Orang-orang yang berhubungan dengan orang-orang yang sesat dan rusak akidahnya, hubungan mereka Rojak ini dengan Ali Hasan Al-Halabi yang sudah menyuarakan atau membenarkan, berani mengangkat permasalahan wahdatul adyan, persamaan agama, Ali Hasan Ibrahim Ar-Ruhaili yang memerangi para ulama sunnah dan para masyayikh sunnah, Syekh Rabi, Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, Syekh Ubaid, bahkan Muhammad Arifi pun tidak ketinggalan masuk di dalamnya, dikasih link oleh mereka di di akun YouTube-nya pun atas nama Rojak ada hubungan atau link ke Muhammad Arifi. Muhammad Arifi bahkan mengarang surat yang dia namakan surat apel istihza dengan Quran, yang telah ditanyakan kepada Syekh Soleh Fauzan, Syekh Ubaid. Ini yang semacam ini mereka katakan perbuatan yang sangat besar, bisa riddah, mempermainkan ayat-ayat Quran. Ini bisa dimasukkan ke dalam Rojak orang seperti ini. Salah satu dari dua kemungkinan. Satu, gak tahu, gak paham siapa Arifi. Ini musibah. Kif, kalian nggak tahu, kok kalian kasih link orang ke sana? Musibah bagi umat. Kamu merekomendasikan ke umat. Satu. Atau kemungkinan kedua, kamu tahu kesesatannya. Dan kemudian kamu masukkan musibah lebih besar. Walhasil, bukan solusi dan bukan alasan benar. Kemudian kamu katakan daripada melihat TV lainnya, acaranya begitu-begitu. Ini kesesatan, bisa nyeret orang tua kamu ke pada bid'ah dan kepada sesuatu yang jauh lebih besar. Waliyadzubillah. Jangan kamu remehkan perkara yang kecil-kecil sekalipun. Kesesatan kecil akan membesar dan menumpuk sehingga menjadi sangat besar. Waliyadzubillah. Sebagian orang berdalih lebih enak kalau sambil dilihat ada visualnya ketimbang cuma suara saja. Karena kalau dikatakan suruh dengar CD Ahlu Sunnah, kaset-kaset atau ceramah-ceramah para ustaz Ahlu Sunnah, anu bosen. Cuma dengan ini kan enak, ada yang dilihat, terhibur. Ikhwan, orang banyak tertipu dan terkelabui dengan hal-hal yang semacam ini. Pernah sebagian ikhwah minta izin kepada Syekh Robi, begitu pula kepada Syekh Muhammad bin Hadi, untuk menyoting durus kajian-kajian dan muhadharah mereka. Seperti yang lain-lain nanti disebarkan dalam bentuk CD audio visual. Alasan mereka ya begitulah, lebih menarik sehingga kelihatan syekhnya ini. Kata Syekh Robi, ya ikhwan taqullah, yang kita tahu para ulama kita mendakwahkan Islam, mendakwahkan sunnah, dan mereka Allah bukakan barokah dan kebaikan dalam dakwahnya sampai tersebar karena mereka dakwah ke berbagai penjuru dunia, sampai ke Andalusana, Spanyol, sampai ke Austria, sampai ke daratan Cina, ke sana kemari sudah dakwah, masya Allah barokah. Wala pernah ada, jangankan visual film itu, rekaman aja belum ada di masa itu. Tapi dakwah masya Allah. Masa-masa berikutnya pun demikian. Gak ada teknologi, belum ada apa-apa. Dakwah masya Allah barokah. Justru kita melihat, kata beliau ini, justru kita melihat dakwah itu semakin luntur, semakin lemah, semakin hilang barokahnya ketika mulai ada yang semacam ini. Disoting, di film, disebarkan dengan alasan-alasan tadi. Lebih menghibur, lebih ini, lebih asyik, lebih ini. Mana hasilnya dakwah yang dengan cara-cara seperti ini? Bukan cara Ahlu Sunnah. Cara-cara hizbiin yang kita tahu semacam ini. Kalau ceramah dia pasang apa? Apa namanya? Kain putih gitu, terus di apa sih namanya, proyektor atau apa? Film tahap apa? Misalnya saja di Syria film apalagi nanti diterangkan sama ustadznya ini. Bukan cara Ahlu Sunnah. Masyaikh enggak ada yang seperti itu. Ikuti seperti Barbahari katakan, ikuti yang sebelum para ulama'mu, para masyayikhmu. Justru di situ barokah, di situ kebaikan Allah berikan. Masyaallah al-afiyah wassalam. Apa hukumnya menangis dalam sholat ketika dia mengingat dosa dan kesesatannya sebelumnya? Kalau itu di luar kemampuan kamu untuk menahan, artinya kadang orang mengingat dosa atau apa masa lalunya tanpa dia sengaja dan di luar kekuasaan dia, kadang lepas air mata itu nangis. Maka yang semacam ini makdur orang, enggak bermasalah dan tidak merusak sholatnya. Allah Ta'ala yang para ulama sebutkan. La ilaha illallah, kita cukup sekian ya kawan. InsyaAllah kelanjutannya gampang. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.